السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan pembahasan kitab Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid. Dan masih kita membicarakan tentang aqwal al-ulama min as-sahabati wat-tabi'in wa tabi'ihim wa immatil Islam, a'immatul muslimin, tentang makna tingginya Allah di atas arsy. Sudah kita baca sebagiannya marfu' mauquf ala Ummi Salamah, sebagiannya pada sahabat, pada tabi'in, pada tabi'it tabi'in, Masya Allah. Dan sampai kita pada ucapan yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Qala haddathana Hasan ibn Sabbah al-Bazzar, qala haddathana Ali ibn Hasan ibn Syaqiq an ibn al-Mubarak qila lahu. Ini terakhir kita baca, sahih? Naam. Bahwasanya beliau menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada Abdullah ibn al-Mubarak, seorang ulama, imam masyhur. Qila lahu, pernah ditanyakan kepadanya, kaifa na'rifu rabbana, bagaimana kita mengenali Rabb kami, bagaimana kami mengenali Rabb kami. Dijawab, bi'annahu fauqas samawati sabi'ah alal arshi ba'inun min khalqih. Dijawab oleh Ibn al-Mubarak, kita mengenalinya dengan bahwasanya dia Allah Maha Tinggi di atas langit-langitnya yang tujuh, di atas arasy-Nya terpisah dari makhluknya. Ya, ini sekaligus jawabannya membantah al-hululiyah dan wahdatul wujud. Al-hululiyah dan wahdatul wujud, sebagian mereka menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan alam ini, dengan semua benda. Maka dijawab, dibantah dengan kalimat ba'inun min khalqih. Allah terpisah dari makhluknya, di atas arsy-Nya Maha Tinggi. Sedangkan kalimat fauqas samawati sabi'ah alal arsy membantah pendapat mereka yang menyatakan Allah di mana-mana. Wa qad taqaddama qaulul Auza'i, dan sudah lewat pula pendapat Imamul Auza'i rahimahullah. Bahkan beliau tidak mengatasnamakan dirinya pribadi, tetapi mengatasnamakan para tabi'un. Kunna wattabi'una mutawafirun, kami dan sekian banyak para tabi'in. Kata Al-Auza'i rahimahullah, kami dan sekian banyak para tabi'in, naqul, mengatakan, inna Allah ta'ala dikruhu fauqa arshihi, bahwa Allah yang maha tinggi sebutannya di atas arsy-Nya. Nu'min bima waradat bihi sunnah, kami beriman dengan semua yang diberitakan dalam sunnah. Alhamdulillah, kalimat-kalimatnya sangat jelas, lafad-lafadnya sangat jelas, makna-maknanya sangat jelas dari ucapan mereka para imam-imam ahlus sunnah dari kalangan tabi'in. Kunna wattabi'una mutawafirun. Silakan terjemahkan. Kunna, sesungguhnya kami, wattabi'una mutawafirun, dan para tabi'in sekian banyak. Naqulu, berkata, inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, ta'ala dikruhu, yang maha tinggi sebutannya, fauqa arsyihi, di atas arsy-Nya. Alhamdulillah. Wa qala Abu Umar, apa ini dibacanya? Nama-nama biasanya demikian, bukan nama Arabi. Naam. At-Talamanki dalam kitab al-usul. Nama lengkapnya Abu Umar At-Talamanki ini adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Abdullah al-Mu'afiri al-Andalusi. Demikian dalam siar A'lam al-Nubala. Bagaimana kedudukannya dalam hadis? Kata Imam Adz-Dzahabi dalam siar A'lam al-Nubala, hafizun muhaddithun imam, diberi ta'dil. Ahmad ibn Muhammad ibn Abdullah al-Mu'afiri al-Andalusi. Hafiz, muhaddis, imam. Dalam kitabnya al-usul, beliau berkata, ajma'al muslimuna min ahli sunnah ala anna Allah istawa ala arshihi bidatih. Telah ijma'. Perhatikan kalimatnya, ajma'a. Maka yang namanya ahlus sunnah wal jama'ah pasti akan mengikuti ijma'. Kalau tidak mau mengikuti ijma' para ulama, berarti dia tidak mengikuti al-jama'ah. Kalau tidak mengikuti al-jama'ah, tidak akan dan tidak bisa dikatakan ahlus sunnah wal jama'ah. Ahlus sunnah wal jama'ah mengikuti ma'ajma'a al-ulama. Kata Abu Umar Ahmad ibn Muhammad ibn Abdullah al-Ma'afiri, kita lebih kenal dengan kalimat al-Ma'afiri daripada at-Talamanki. Baik. Kata beliau, ajma'al muslimuna min ahli sunnah, telah sepakat seluruh kaum muslimin dari ahli sunnah, bahwa Allah maha tinggi di atas arsy-Nya, bidzatihi, dengan zat-Nya. Kalimatnya mendukung kalimat-kalimat sebelumnya, pendapatnya sama sepakat persis dengan ucapan para ulama yang kita baca tadi. Hanya saja beliau menambahkan kalimat sebagai penjelasan dan bantahan sekaligus. Bidzatihi, dengan zat-Nya. Artinya yang maha tinggi di atas arsy-Nya, zat-Nya. Wujud-Nya di atas arsy sana. Membantah mereka-mereka yang menyatakan, iya memang di atas arsy, tapi bukan zat-Nya. Zat-Nya di mana-mana, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini dibantah oleh beliau. Telah ijma' kaum muslimin menyatakan bahwa zat Allah di atas arsy-Nya. Ajma'a al-muslimun min ahli sunnati ala anna Allah astawa ala al-arsy, bahwa Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Bidatihi, dengan zat-Nya. Artinya bukan tinggi kudrohnya saja, bukan tinggi keutamaannya saja, bukan tinggi kekuasaannya saja, bukan tinggi semuanya maha tinggi kekuasaannya, juga tinggi kudrohnya, kedudukannya, kemuliaannya, dan juga maha tinggi zatnya. Walhamdulillah. Wa qala fi hadzal kitab aidha, beliau juga berkata dalam kitab yang sama, ajma'a ahlus sunnati ala annallaha ta'ala istawa ala arsyhi ala al-haqiqah. Telah sepakat ahlus sunnah wal jamaah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas arsy-Nya. Ini kalimat yang sama, tetapi lihat penjelasan berikutnya. Alal haqiqah. Alal haqiqah membantah mereka-mereka yang mengatakannya majaz. Membantah mereka-mereka yang berpendapat bahwa itu kiasan saja, bukan makna sebenarnya. Makna kias maksudnya maha tinggi itu artinya begini begini begini, bukan makna hakiki. Dibantah oleh beliau bahwa para ulama sejak dulu sepakat bahwa Allah di atas arsy-Nya itu alal haqiqah. Betul-betul dengan makna hakiki bukan majazi. Dengan makna hakiki bukan kiasan. Kiasan itu bukan makna sebenarnya. Nanti kalian akan mempelajari adab. Adab bukan bermakna akhlak, adab bermakna sastra. Bahwa di sana ada ungkapan yang sifatnya majaz dan ada ungkapan yang sifatnya haqiqah. Kalau dikatakan dengan kalimat al-khatib sa'ad al-mimbar, itu alal haqiqah, benar-benar sang khatib naik mimbar. Tetapi kalau ada seorang berkata al-asad sa'ad al-mimbar, ada singa naik mimbar, maka itu makna majazi. Apa makna majazi? Maksudnya kiasan. Khotibnya itu dikiaskan, diungkapkan dengan singa. Karena beraninya, karena semangatnya, karena kata-katanya yang tajam. Seperti taringnya singa. Maka ketika orang itu naik, singa naik podium, naik mimbar. Itu namanya majaz. Taib, ketika kita tahu perbedaan makna hakikoh dengan makna majaz. Maka ketika ada berita Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang Maha Rahman di atas arsy-Nya, makna haqiqah atau makna majaz? Kata beliau Al-Ma'afiri rahimahullah bahwa maknanya adalah makna haqiqah bukan majaz. Bukan majaz. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Sawa'iqul Mursalah itu isinya setebal ini hanya menghancurkan 3 tauhid. Tauhid pertama yang dihancurkan oleh beliau dengan dalil-dalil dan bukti-bukti adalah pendahuluan akal di atas nakal. Yang berikutnya, tauhid yang berikutnya menghancurkan anggapan adanya majaz dalam Quran dan Sunnah. Dalam Quran dan Sunnah enggak ada makna-makna kias. Kalau kita anggap dalam Al-Quran ini ada makna kias, maka mereka akan seenaknya berkata, ini bukan makna hakiki kias. Ini bukan makna hakiki kias. Ini bukan makna hakiki. Maka akhirnya Al-Quran ada makna batin, ada makna zahir. Makna batin yang tahu hanya orang-orang khusus. Padahal Al-Quran itu untuk seluruh kaum muslimin. Baik. InsyaAllah kalau ada waktunya kita akan bahas bismillah ta'ala. Apakah secara umum ataupun secara khusus pada kurikulum pembahasan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau Allah memberikan kesempatan dan umur. Qala, dikatakan. Selanjutnya. Oleh al-musannif atau oleh asy-syarih. Bahwa ini adalah alal haqiqah la alal majaz. Makna Allah di atas arsy, makna hakiki, bukan makna majazi. Thumma saqa bisanadihi. Kemudian beliau bawakan dengan sanadnya ucapan para imam-imam. Dengan sanad. Dari Imam Malik rahimahullah dan lain-lainnya. Dinukil dari Imam Malik. Ucapan Allahu fis samai. wa ilmuhu fi kulli makan. Allah di atas langitnya maha tinggi, yani di atas 7 lapis langit di atas arasnya. Wa ilmuhu fi kulli makan, tetapi ilmu Allah meliputi seluruh penjuru alam ini. Fi kulli makan, di seluruh tempat ilmunya. Artinya Allah meliputi ilmunya segala sesuatu. Dimanapun Anda berada, dimanapun benda itu ada, dimanapun di dalam bumi atau di atas langit atau dimanapun, Allah tetap meliputinya dengan ilmunya. Maka bagi Allah semuanya dekat. Bagi Allah semuanya sangat-sangat-sangat dekat. Karena Allahu Akbar. Karena Allah Maha Besar. Walaupun Allah zatnya di atas arsy-Nya Maha Tinggi, tetapi karena Allah Maha Besar, Maha Melihat, Maha Mengetahui, Maha Mendengar, maka semuanya bagi Allah dekat. Pahami itu. Tidak bertentangan antara keduanya. Katanya Allah dekat, tapi di atas arsy. Atas arsy kan jauh. Jauh kata kamu, karena kamu kecil sekecil-kecilnya. Jangankan di atas arsy sana. Gunung saja bagi kamu jauh. Baik. Tetapi karena Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka bagi Allah semuanya sangat-sangat dekat. Barakallahu fikum. Allah Maha Mengetahui, Maha Melihat, Maha Mendengar. Tsumma qala fi hadzal kitab. Kemudian beliau berkata di kitab yang sama, masih Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Al-Ma'afiri. Dalam kitab yang sama beliau berkata, ajma'al muslimuna min ahli sunnah. Telah sepakat ijma' seluruh kaum muslimin dari ahli sunnah. Anna ma'na qawlihi, bahwa mana ucapan wa huwa ma'akum aynama kuntum, bahwa dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan ayat-ayat yang seperti ini yang ada dalam Quran, semuanya sepakat ijma' para ulama, para ahli tafsir, para pakar-pakar ilmu agama, para ahli sunnah. Semuanya sepakat anna dhalika ilmuhu, bahwa yang dimaksud adalah ilmunya selalu bersama kalian, meliputi kalian. Wa anna allaha fawqa samawati bidatihi, adapun Allah di atas langit-langitnya dengan zatnya, mustawin ala arsyihi, maha tinggi di atas arsy-Nya, kaifa syaa, sekehendaknya. Maha tinggi di atas arsy-Nya bagaimana sekehendaknya, kaifa syaa. Wa hadza lafdhuhu fi kitabihi, dan ini lafadznya yang ada dalam kitabnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Lihat ayat sebelumnya, lihat ayat setelahnya berbicara tentang ilmu. Dia melihat kalian dimanapun kalian berada, dan dia bersama kalian. Dan sudah pernah dibahas dalam bab ma'iyah. Ma'iyatullah, ada ma'iyatullah bermakna pembelaan, ada ma'iyatullah bermakna ilmu. Ma'iyatullah bermakna pembelaan, artinya engkau bersama Allah, Allah bersama kamu, artinya Allah di pihakmu, membela kamu. Seperti berkata kepada Musa dengan dan Harun, inni ma'akuma asma'u wa ara. Tenang, aku bersama kamu, kata Allah. Aku mendengar, aku Maha Melihat. Artinya aku akan menolongmu, akan membelamu. Aku melihat kamu, aku mendengar kamu. Kedua-duanya sekaligus terkandung dalam makna ma'iyah tadi, kebersamaan tadi. Bukan kebersamaan secara zat. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Walhamdulillah, kebersamaan yang seperti ini pun di dalam bahasa lain selain bahasa Arab juga dipaham. Iya kan? Sebagaimana ketika orang berkata pada orang lain dengan jarak yang sangat jauh, mungkin beda negara, sudah, kami bersama kamu. Sampaikan, jangan takut. Apa maknanya? Apakah dia bersebelahan gitu, nempel jadi satu? Tidak. Tapi pendapat kamu dengan pendapat saya sama. aku bersama kamu. Artinya aku mendukungmu. Sampaikan dengan tegas. Jangan takut. Aku bersama kamu. Aku sependapat dengan kamu dan aku. Ini barakallahu fiikum. Makna ma'iyah. Walhamdulillah itu bukan qiyas, bukan majaz. Mereka berkata, kamu sendiri menakwilkan. Itu bukan menakwilkan. Kamu sendiri menganggap itu makna qiyas. Bukan makna qiyas, makna hakiki. Karena bersama itu bisa bersama pendapatnya sama, bisa bersama di pihak yang sama, bisa bersama dengan zatnya di tempat yang sama. Tentunya semua ini makna kalimat ma'a atau kebersamaan. Makna kalimat ma'iyah atau kebersamaan. Kembali kepada kita. Wa hada katsirun fi kalamis sahabah, dan ini sangat banyak di dalam ucapan para sahabat, wat tabi'in wal a'immah. Ucapan-ucapan ini tadi yang dikatakan oleh al-Ma'afiri dengan ijma', ajma'al muslimun. Itu katsir fi kalamis sahabah. Ucapan-ucapan seperti ini bahwa maknanya bersama kalian adalah ilmunya, itu pun dinukil dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari kalimat para imam-imam, semua mereka berkata, asbitu ma asbatahu Allahu fi kitabihi ala lisani rasulihi ala al-haqiqah ala ma yaliqu bi jalalillahi wa 'azamatihi. Bahwa mereka semua, sepertinya asbatu ya, mereka semua menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam kitabnya Al-Quran dan apa yang ditetapkan melalui lisan Rasulullah SAW secara hakikat. Tidak memahami majaz atau kiasan, tapi makna yang sesungguhnya. Alama yaliqu bijalalillahi wa azmatih. Tentunya dengan sesuai dengan kemuliaan Allah dan keagungannya. Di atas arsnya seperti apa? Sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan ketinggiannya. Wa nafa'u anhu musyabahatal makhluqin, dan mereka semua dari sahabat, tabi'in dan a'immah, para imam-imam, semuanya menafikan, meniadakan, menolak penyerupaan dengan makhluk-makhluk. Artinya ketika mereka meyakini Allah di atas arsnya, bukan berarti menganggap sama dengan raja di atas singgasananya, tidak sama sekali. Tidak sama. Laisa kamitslihi syai. Walam yumatsilu walam yukayyifu, sehingga mereka para salafus saleh, para sahabat dan tabi'in dan tabi'ihim dan juga para imam-imam yang setelahnya, mereka lam yumatsilu, enggak pernah memisalkan, mencontohkan Allah Maha Tinggi di atas arsy-Nya seperti saya duduk di atas singgasananya, tidak pernah begitu. Dan berita dusta yang mengatakan bahwa Syekhul Islam berkata Allah turun ke langit dunia seperti saya turun dari mimbar, kadzabun asyir. Bukti kedustaan itu sangat jelas. Silakan buka kitab-kitab tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apakah dari Aqidah Wasathiyahnya atau Tadmuriyahnya atau semua kitab-kitab beliau tentang asma dan sifat. Selalu berkata bahwasanya Allah turun ke langit dunia tidak seperti makhluk, tidak sama dengan makhluk. Selalu berkata seperti itu. Maka dari mana mereka menyatakan Syekhul Islam berkata Allah turun ke dunia seperti saya turun dari mimbar? Dari mana? Padahal dalam setiap kitabnya beliau menyatakan tidak boleh menyamakan dengan makhluknya, tidak sama dengan turunnya makhluk. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Silakan dirujuk kembali kitab-kitab beliau rahimahullah, maka kita akan tahu bahwa berita tersebut berita dusta. Mereka para ulama lam yumatsilu, tidak memisalkan, tidak mencontohkan, tidak menyamakan. Walam yukayyifu, dan tidak pernah mempertanyakan kaya apa dan seperti apa. Alama dzakarna dzalika anhum fi hadzal bab, atas apa yang kita sebutkan dari mereka di atas bab ini. Artinya yang sudah kita sebutkan sekian banyak, tetapi yang belum disebutkan masih banyak lagi. Wa qala al-Hafiz Adz-Dzahabi. Berkata Al-Hafiz Adz-Dzahabi rahimahullah. Wa awwalu waqtin sumi'at maqalatan man ankara anna Allah ta'ala fawqal arsi huwal Ja'ad ibn Dirham. Kata Az-Zahabi rahimahullah, awal waktu pertama kali didengar ucapan yang mengingkari bahwa Allah di atas arsnya, pertama kali itu dari mulutnya si Ja'ad bin Dirham. Wa kadzalika ankara jami'a sifat, dan dia mengingkari seluruh sifat Ja'ad bin Dirham. Faqatalahu Khalid ibn Abdullah al-Qusairi, dan kemudian orang itu dibunuh oleh seorang gubernur, Khalid al-Qusairi. Wa qisatuhu masyhur, dan kisahnya sangat masyhur. Disembelih di dalam atau pada tepat hari raya, beliau berkhutbah. Kemudian setelah khutbah Id beliau berkata, "Dhahu dhahayakum fa inni mudahhin bi Ja'ad bin Dirham." Silakan sembelih sembelihan-sembelihan kalian, aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Dan ini ada kisahnya yang panjang tentang Ja'ad ini, bahwa dia mengingkari takdir. Kemudian dipanggil, diperintahkan untuk bertaubat, dia taubat katanya. Ketika setelah sekian lama bicara lagi, persis tidak berubah, maka ditangkap kembali, dihukum, dipotong tangannya. Dan dia menyatakan, aku taubat, aku taubat, aku taubat. Berganti khalifah, orang-orang melihat tangannya yang sudah terputus, menyatakan, apakah engkau tidak jera dengan ucapanmu yang telah lalu, apakah engkau tidak cukup dengan ini? Jawab Ja'ad bin Dirham, kamu lihat apa yang terjadi padaku ini, apakah ini perbuatan Allah? Tidak mungkin Allah mendzalimi hambanya seperti ini. Masih mengingkari takdir. Menyatakan tidak mungkin ini takdir dari Allah. Allah enggak mungkin mendzalimi hambanya. Ini kejahatan dia si fulan dan si fulan. Maka khalifah itu mendengar ucapan tersebut sampai kepada telinganya. Maka kemudian, atau bukan khalifah, gubernur di daerah situ ditangkap kembali. Dan kemudian berkata, "Dhahu dhahayakum fa inni mudahhin bi Ja'ad bin Dirham." Ini ikhwan idina azakumullah, kisatuhu masyhur atau masyhurah. Wa akhadha anhu hadhil maqalah, itu orang pertama yang mengucapkan pengingkaran tentang Allah di atas arsy-Nya. Baru setelah itu, akhadha anhu hadhil maqalah, pendapat ini diikuti oleh orang setelahnya yang bernama Jahm bin Safwan. Imamul Jahmiyah, tokoh besarnya aliran Jahmiyah. Fadharaha, maka Jahm bin Safwan menampakkan kembali pendapat ini, Allah tidak di atas arsy-Nya. Wahtajjalaha bisyubuhat, kemudian berhujjah dengan sekian syubuhat. Wa kana dzalika fi akhir 'asr at-tabi'in, dan itu di akhir masa-masa tabi'in. Fa ankara maqalatahu a'immatu dzalikal 'asr, maka para imam-imam dzalikal 'asr, imam-imam di masa itu, mengingkari Jahm bin Safwan, membantah dengan bantahan-bantahan, menulis kitab-kitab, menyampaikan rudud, bantahan-bantahan ilmiah dan hujjah-hujjah untuk membantah ucapan Jahm bin Safwan. Siapa di antaranya yang sempat membantah Jahm bin Safwan? Mithl al-Auza'i wa Abi Hanifa wa Malik wa Layth ibn Sa'ad wa Thawri wa Hammad ibn Zaid wa Hammad ibn Salama wa Ibn al-Mubarak wa man ba'dahum min a'immatil huda. Imam-imam di zaman itu seperti Imam Al-Auza'i dan juga Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Al-Layth ibn Sa'ad, Imam Al-Thawri, Imam Hammad ibn Zaid, Imam Hammad ibn Salamah, Ibn al-Mubarak dan lain-lainnya, semua membantah pendapat Jahm bin Safwan, sehingga selalu berkata dengan kalimat-kalimat yang sudah kita nukil kemarin, seperti ucapan Ibn al-Mubarak, kami kenal Rabb kami Maha tinggi di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluk-Nya, untuk membantah mereka. Karena Jahm berkata, Allah fi kulli syai' wa ma'a kulli syai'. Allah itu bersama setiap sesuatu dan di setiap sesuatu. Itu ucapan Jahm bin Sofwan. Dibantah dengan kalimat Allah di atas arasnya, terpisah dari makhluknya. Faqala al-Auza'i, imamu ahli Syam. Demikian pula Imam al-Auza'i, imamnya penduduk Syam. Ala ra'sil khamsina wa mi'ah inda zuhuri hadihil maqalah. Yaitu di awal tahun 150-an. Ketika munculnya ucapan ini. Ucapan Jahm bin Sofwan yang melanjutkan ucapan Ja'ad bin Dirham. Ma akhbarana Abdul Wasi' al-Abhari. Yaitu apa yang disampaikan pada kami oleh Abdul Wasi' Al-Abhari dengan sanadnya sampai kepada Abi Bakar Al-Baihaqi. Beliau berkata, Anba'ana Abu Abdullah Al-Hafid. Menyampaikan kepadaku Abu Abdullah Al-Hafid. Beliau berkata, Akhbarani Muhammad ibn Ali Al-Jauhari di Baghdad. Dia berkata, Haddasana Ibrahim ibn Al-Haytham. Haddasana Muhammad ibn Kithir Al-Masisi. Disebutkan sanadnya. Sampai kepada Al-Auza'i, sami'tu al-Auza'i, aku mendengar Al-Auza'i yaqulu, kunna wattabi'una mutawafirun, kami bersama sekian banyak tabi'in berkata, sesungguhnya Allah di atas arasnya, nu'min bima waradat bihi sunnah, kami beriman dengan apa yang diberitakan dalam sunnah, dari sifat-sifatnya. Demikian akhrajahul Baihaqi dalam sifat, dalam kitabnya As-Sifat atau Asmaul Sifat. Warwatuhu a'immatun thiqat. Rawi-rawinya semuanya para imam-imam yang terpercaya. Apa lagi yang mau dibantah? Pertama, ucapannya bukan ucapan satu orang tabi'in, tapi tabi'una mutawafirun. Kedua, sanadnya rawi-rawi thiqat. Imam-imam juga. Imam sepanjang masa menukil ucapan Al-Auza'i. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Naktahu bihadal qadar wa nuwasil insyaAllah ghadan biiznillahi ta'ala. Nasla taufiq wa al-afiyah wa al-hidayah wa rahmah. Subhanakallah bihamdik shalla ilaha ilan sakulaka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.